Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Dan kita sampai pada ar-ruknur rabi', rukun yang keempat dari rukun-rukun iman, yaitu al-imanu bi rasulillah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita baca penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang rukun yang keempat ini. Demikian pula beberapa tambahan faedah, yaitu tentang sifat-sifat para rasul. Telah kita sebutkan beberapa sifat para rasul. Apa saja sifat-sifat para rasul? Naam, para rasul adalah bashar, manusia. Mereka makan seperti kita makan. Mereka berjalan di atas muka bumi ya, seperti kita. Mereka bukan malaikat, melainkan manusia. Kemudian, apa sifat-sifat mereka? Mereka menghadapi ujian dan cobaan. Bahkan mereka adalah asyaddun nasi balaan, manusia yang paling berat ujiannya. Karena ujian dan cobaan itu berbanding lurus dengan tingkat kuatnya ad-din dan kuatnya keimanan. Semakin kuat keimanan, maka semakin berat, semakin besar ujiannya. Dan semakin lemah keimanan, maka semakin lembek pula ujiannya. Kemudian di antara sifat-sifat para malaikat, sifat-sifat para rasul, apa? Mereka sempurna dalam hal jasmani dan rohaninya, akhlaknya. Tidak ada para rasul yang cacat jasmaninya atau cacat akhlaknya. Kemudian di antara sifat-sifat para rasul, nah, mereka diutus atau dipilih dari nasab yang paling baik. Mereka adalah anak keturunan yang paling baik, yaitu nasab yang paling baik. Mereka adalah anak-anak atau keturunan Nuh dan Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Kemudian di antara sifat-sifat para rasul adalah az-zukurah, mereka adalah laki-laki. Tidak ada para rasul wanita atau perempuan. Kemudian di antara sifat-sifat para rasul adalah Nah, selanjutnya adalah mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak boleh diibadahi. Li'annahum laisa lahum min khasa'isil uluhiyah, karena mereka tidak memiliki hak untuk diibadahi. Wa hadza muhim, dan ini penting. Karena sebagian manusia terjatuh ke dalam peribadahan kepada para rasul, menyembah rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, padahal diantara sifat mereka laisa lahum min khasa'isil uluhiyah, mereka tidak memiliki hak uluhiyah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak boleh diibadahi, dan mereka adalah utusan-utusan Allah yang tidak boleh untuk didustakan. Seorang rasul adalah abdun fala yu'bad, dan rasulun fala yukadzab. Seorang hamba yang tidak boleh diibadahi, dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Kemudian di antara sifat-sifat para rasul, bahwasannya mereka para rasul memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Sebagiannya lebih mulia daripada sebagian yang lainnya. Wa hadza huwal haq, bahwasannya ada tafdil di antara para rasul. Tafdil itu adalah yang sebagian lebih mulia daripada sebagian yang lainnya. Para rasul jamun ghafir, kelompok yang banyak. Disebutkan kemarin ada berapa? Sekitar 124.000 para nabi dan rasul, yang merupakan rasul sekitar 300 lebih, 315. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar dalam Musnad Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, sebagian yang lain kedudukannya lebih tinggi atau lebih mulia dari sebagian yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura, dan sungguh kami telah melebihkan sebagian para nabi di atas sebagian yang lainnya. Allah lebihkan sebagian para nabi di atas sebagian para nabi yang lain. Wa atayna Dawuda zabura, dan kami berikan kepada dan kami berikan zabur kepada Daud alaihi salatu wassalam. Dari sekian ribu nabi dan rasul yang Allah utus, ada yang namanya kita ketahui dan ada yang nama-namanya tidak kita ketahui. Ada yang namanya disampaikan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang tidak disampaikan beritanya. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaik min qabl wa rasulan lam naqsushum 'alaik. para rasul yang kami telah kisahkan tentang mereka kepada engkau wahai Muhammad, dan para rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepada engkau. Ada yang Allah beritahu, ada yang Allah tidak beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama-nama yang kita ketahui di dalam Al-Qur'an, kemarin sudah kita bahas ada sekitar berapa? 25 nama. Nah, sekitar 25 nama. Nah. Kemudian di antara para nabi dan para rasul tersebut, yang paling utamanya khamsah, ada lima. Di antara para nabi dan para rasul tersebut, yang paling utamanya, yang paling mulianya adalah lima. Siapa mereka? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam." Nah, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan para nabi, wa minka, dan juga dari engkau, wa min Nuh, dan dari Ibrahim, wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Dari engkau siapa? Muhammad. Kemudian dari Nuh, kemudian dari Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Allah sebutkan lima para rasul ini dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Dan yang disebutkan dalam ayat ini, hum afdulur rusul wal anbiya, para nabi dan para rasul yang paling utama, yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa salawatullah wasalamuhu alaihim. Dan mereka yang dikenal dengan ulul azmi minar rusul. Ulul azmi dari kalangan para rusul. Dan di antara lima ulul azmi ini, siapa yang lebih utama? Huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ulil azmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita meyakini adanya tafdil antara sebagian rasul dengan rasul yang lainnya. Rasul yang paling mulia, yang paling afdal adalah lima: Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihimussalatu wassalam. Kemudian yang paling utama dari kelima ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat di atas menunjukkan adanya tafdil. Sebagian yang lain lebih mulia dari sebagian yang lainnya. Kemudian di sana datang hadis datang hadis yang menjelaskan tidak boleh melebihkan yang satu dengan yang lainnya, yaitu hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhayyiru bainal anbiya." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah kalian memilah-milih, melebih-lebihkan antara para nabi." Kaif, ada hadis yang seperti ini, kemudian ayat di atas menunjukkan adanya tafdil. Ada ulul azmi dari sekian rasul, ada ulul azmi dan ini yang paling utama. Dari ulul azmi ada yang lebih utama, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ada hadis, "La tukhayyiru bainal anbiya." Janganlah kalian memilah-milih para nabi, yaitu melebih-lebihkan satu dengan yang lainnya. Kaifal jawab? Bagaimana jawabannya? Kembalikan kepada para ulama. Yang jelas tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi, pertentangan antara ayat dan hadis. Kalaupun ada, bisa jadi yang satu mansukh, yang satu nasikh, yang satu terhapus hukumnya, yang satu menghapus. Atau bisa jadi, bisa digabungkan, seolah-olah bertentangan tetapi hakikatnya tidak bertentangan karena bisa digabungkan. Taib, dalam hal-hal yang seperti ini kembalikan kepada para ulama, mereka yang jeli, teliti dalam penjelasan tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca penjelasan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala tentang hal ini. Dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam kitab Syarh At-Tahawiyah, "Hadhihi al-ahadith la tu'aridu an-nususa al-Qur'aniyah allati tadullu ala anna Allah faddala ba'd al-anbiya ala ba'd wa ba'd al-mursalin ala ba'd wa yanbaghi an yuhmal an-nahyu alladhi warada fil ahadith ala an-nahyi 'an at-tafdhil idha kana 'ala wajhi al-hamiyya wal-'asabiyya wal-intiqas idha kana hadha at-tafdhil yu'addi ila khusumah aw fitnah." Kata beliau, hadis-hadis ini, yaitu hadis-hadis yang semisal tadi yang kita baca, la tukhayyiru bainal anbiya, janganlah kalian memilah-milih para nabi, melebih-lebihkan satu dengan yang lainnya, hadis-hadis ini tidak berselisihan, tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya Allah melebihkan sebagian para nabi di atas sebagian yang lainnya, dan juga ayat-ayat yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan para rasul dari sebagian para rasul yang lain. Jadi tidak bertentangan. Terus bagaimana cara menggabungnya, menjamaknya? Naam, wayam bagi, dan semestinya larangan di atas, larangan memilah-milih para nabi, melebih-lebihkan para nabi satu dari yang lainnya, larangan di atas hendaknya dibawa kepada makna larangan melebih-lebihkan para nabi yang satu di atas nabi yang lainnya, apabila dalam bentuk hamiyah. Dalam bentuk apa? Hamiyah dan asobiyah. Hamiyah dan asobiyah dalam bentuk fanatik, fanatisme. Mungkin fanatisme suku atau yang semisalnya. Walintikos atau dalam bentuk merendahkan. Jadi larangan, tidak boleh melebih-lebihkan antara nabi satu dengan nabi yang lainnya, atau memilah-milih nabi yang satu dengan yang lainnya. Nah, larangan tersebut adalah larangan tafdil tersebut adalah apabila dalam bentuk hamiyah wal asobiyah wal intiqos, dalam bentuk fanatisme atau dalam bentuk merendahkan yang lain. Dalam bentuk merendahkan yang lainnya. Dan juga larangan tersebut, larangan melebih-lebihkan antara nabi satu dengan nabi yang lainnya, itu apabila tafdil yang dilakukan, melebihkan nabi yang satu di atas nabi yang lainnya, itu akan membawa kepada khusumah dan fitnah, akan membawa kepada permusuhan dan fitnah. Kalau membawa kepada permusuhan dan fitnah, maka dilarang untuk melakukan tafdil, melebih-lebihkan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Mahum? Bisa dipahami? Hentaya. Itna khusuma karena apa ini? Jidal, mana lebih utama? Nabi Muhammad atau Nabi Isa misalkan. Jidal, ya. Akhirnya perang. Fitnah, kan? Ayo. Khusuma. Baik. Bukan khusuma, bukan. Kha, khusuma. Khusuma itu permusuhan. Kalau khusuma kembang ya. Baik. Mahum? Sehingga tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya Allah melebihkan nabi yang sebagian nabi di atas sebagian nabi yang lainnya, dan Allah melebihkan sebagian rasul di atas rasul yang lainnya. Taib, tidak bertentangan dengan hadis ini. Hadis la tukhayyiru bainal anbiya, janganlah kalian memilah-milih, melebih-lebihkan antara para nabi. Tidak bertentangan. Nah, karena larangan ini adalah ketika tafdil itu membawa kepada khusumah dan fitnah. Ya. Atau tafdil tersebut membawa kepada hamiyah wal asobiyah wal intiqas, membawa kepada fanatik, sikap fanatik atau fanatisme, dan juga membawa kepada sikap intiqas, merendahkan nabi atau rasul yang lain. Nah. Taib, di sana ada hadis yang menguatkan pendapat ini, pendapat yang disebutkan oleh Imam Tahawi rahimahullah, atau penjelasan yang disebutkan oleh At-Tahawi rahimahullahu taala, datang dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasannya ada seorang dari kalangan kaum muslimin dan seorang dari kalangan Yahud. Apa? Saling cela. Seorang muslim dengan seorang Yahudi saling cela. Dalam hal apa? Itu dalam hal ini. Dalam hal tentang Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka seorang muslim dia mengatakan, "Walladzi istafa Muhammadan 'alal 'alamin fi qasamin yuqsimu bihi. Seorang muslim ini ketika dia berselisih, saling cela dengan seorang Yahudi, maka seorang muslim dia bersumpah demi zat yang telah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh makhluk, itu demi Allah, demi zat yang telah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh makhluk. Dalam sumpahnya ini, dalam di antara isi apa ya, isi cekcok, apa percekcokannya, demi zat yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas makhluk yang lainnya. Kemudian orang Yahudi ini enggak mau kalah. Waladistofa Musa alal alamin. Demi zat yang telah mengutus Musa, ya. Nah, dari seluruh alam yang lain. Farafa al-muslim inda dzalik yadahu. Falatumal Yahudi. Maka muslim ini enggak terima. Maka muslim ini mengangkat tangannya kemudian memukul si Yahudi. Maka fadhahabal Yahudi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi ini karena telah dipukul sama si muslim, maka enggak terima. Bertahkim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi langsung menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Yahudi ini tahu pasti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan keputusan yang paling adil. Tahu mereka. Bahkan mereka sebenarnya hati mereka yakin kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu benar bahwasanya itu adalah nabi dan rasul. Akan tetapi yang menghalangi mereka adalah al-kibir, kesombongan. Contohnya tadi dalam hal ini saja. Ya, sombong, masih fanatik sama Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan tidak menerima kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si Yahudi tadi mengkhabarkan kisah dengan seorang muslim. Maka ketika mendengarkan penjelasan Yahudi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhayyiruni ala Musa." Janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas Musa. "Fa innan nasa yas'aqun." Karena sesungguhnya manusia itu akan mati. "Fa akunu awwala man yufik." Dan aku adalah orang yang pertama kali akan sadar. Dan aku adalah orang pertama kali yang sadar ketika itu. Fa'idha anabi Musa batishun bijani bil arsh. Maka tiba-tiba aku bersama Musa memegang sisi arsh. Fala adri akana fiman sa'ik. Fa'afaka qabli. Aukana miman istathnallah. Aku enggak tahu apakah Musa ini termasuk yang mati kemudian dia sadar setelahku. Karena tiba-tiba sama-sama memegang sisi arsy. Ketika beliau sadar memegang sisi arsy bersamaan dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, sehingga beliau mengatakan, "Aku enggak tahu apakah Nabi Musa termasuk yang mati kemudian sadar setelahku, ataukah beliau termasuk orang-orang yang Allah kecualikan tidak mati." Nah, dengan ditiupnya sangkakala, maka beliau mengatakan, "La tufaddiluni, la tukhayyiruni ala Musa." Janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas Musa. Karena tadi Nabi Musa ketika hari kiamat nanti, nah, beliau orang yang pertama sadar atau pertama bangkit setelah binasanya langit dan bumi karena tiupan yang pertama. Maka Nabi SAW mengatakan, aku gak tahu apakah Musa termasuk yang mati kemudian dia sadar terlebih dahulu sebelum aku, atau dia termasuk orang yang Allah kecualikan, ya. Allah kecualikan tidak binasa dengan tiupan sangkakala yang pertama. Ini menunjukkan mulianya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka beliau mengatakan, la tukhayyiruni ala Musa. Beliau melarang apa? Melarang dari melebih-lebihkan beliau di atas nabi yang lain. Dalam riwayat yang lain, la tufaddiluni alal anbiya. Janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas para nabi yang lain. Mafhum? Hadis ini menunjukkan larangan tafdil, melebih-lebihkan satu nabi dengan nabi yang lainnya, apabila membawa kepada apa? Khusumah dan fitnah, permusuhan dan fitnah, dan juga membawa kepada fanatisme. Nah, fanatisme dan juga membawa kepada intiqas, merendahkan nabi yang lain atau merendahkan rasul yang lain. Nah, taib. Sehingga apabila naam melebihkan nabi yang satu dengan nabi yang lainnya, mengatakan bahwa saya nabi ini atau rasul ini lebih utama dari rasul yang itu, nah, karena rasul ini memiliki keutamaan-keutamaan yang ini dan itu, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya, maka yang seperti ini tidak masuk dalam larangan. Nah, yang seperti ini diperbolehkan, tidak masuk dalam larangan. Seperti tadi kita katakan, para nabi banyak. Yang paling utamanya adalah para ulul azmi. Nah, ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keutamaan-keutamaan yang mereka miliki dari kelima rasul ini, sehingga mereka lebih utama daripada rasul-rasul dan nabi yang lain. Dari kelima rasul ini ada yang lebih utama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, tafdil yang seperti ini diperbolehkan, tidak masuk dalam hal larangan. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.